Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama kali saya berwasiat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dengan wasiat al-awwalin minal anbiya, wasiat para nabi di masa yang silam, yaitu agar kita sama-sama bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah kita fahami bahwa ketakwaan itu adalah sebuah upaya di dalam hidup untuk membentengi diri dari apa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, membentengi diri dari keharaman-keharaman Allah Azza wa Jalla, membentengi diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bagian upaya kita untuk mewujudkan ketakwaan di dalam hidup. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hidup sesungguhnya, lalu kemudian kita bisa mewujudkan apa yang kita maukan dan inginkan, semuanya itu adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita wajib untuk selalu berterima kasih kepadanya. Bukti terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla bukan hanya sebatas ungkapan dari lisan kita alhamdulillah, tetapi kesyukuran itu merupakan sebuah pembuktian dengan organ-organ tubuh kita dengan tidak melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla sebagai pemberi nikmat yang mengaruniakan beragam-ragam kebutuhan di dalam hidup. Maka bentuk kesyukuran kita adalah memanfaatkan organ-organ tubuh kita untuk mengejar ridha Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pagi hari ini sebagai bukti bahwa kita mengharapkan dan kita mewujudkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan nikmat-nikmat-Nya yang berberkah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dari doanya beliau tiga hal, namun yang diterima hanya dua, dan satu perkara ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya Allah telah melipatkan dunia ini buatku, kata beliau, sehingga aku melihat daerah timur dan daerah barat. dan kekuasaan umatku akan mencapai negeri itu, kedua negeri timur dan barat itu. Lalu aku diberikan dua perbendaharaan, merah dan putih. Saya meminta kepada Allah, kepada Rabbku, tiga permintaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Satu yang ditolak dan dua diterima oleh Allah azza wa jalla. Yang pertama, Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah untuk tidak dibinasakan umatnya dengan paceklik secara menyeluruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah azza wa jalla untuk tidak ditimpakan dengan paceklik secara total kemudian membinasakan umatnya. Rasulullah menerimanya. Allah azza wa jalla menerima doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu. Yang kedua, Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta agar jangan sekali-kali musuh orang-orang kafir menguasai orang-orang Islam secara total dan keseluruhan. Juga diterima oleh Allah Azza wa Jalla sehingga tidak bisa orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin secara menyeluruh. Yang terakhir, inilah yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, permintaan Nabi alaihi salatu wassalam untuk kemudian jangan terjadi di tengah umatnya saling bunuh-membunuh, saling jatuh-menjatuhkan, saling hina-menghina, sampai kemudian saling tawan-menawan. Allah Azza wa Jalla menolaknya. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa idza waqa'a fihi musayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Apabila sudah terjadi perang saudara, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka tidak akan diangkat persoalan ini sampai pada hari kiamat. Ini yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dari permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, yakthurul harju, semakin banyak terjadinya al-harju. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, apa itu al-harju? Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan, pembunuhan, peperangan demi peperangan, yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap saudaranya semuslim. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, sebuah informasi dari Rasul alaihi salatu wassalam akan menimpa umatnya, yaitu akan terjadi saling bunuh-membunuh di antara umatnya, akan terjadi saling tawan-menawan di antara umatnya, benar-benar darah sudah tidak memiliki arti di tengah-tengah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal termasuk wasiat besar, termasuk wasiat terakhir kehidupan Nabi di muka bumi ini, karena besarnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengingatkan tiga wasiat besar untuk kita jaga dan pelihara, tidak boleh kita langgar. Satu, yaitu wasiat agar kita benar-benar menjaga kehormatan darah seorang muslim. Bahkan Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, bahwa nilai darah seorang muslim itu lebih mahal, lebih mulia dari Baitullahil Haram, darah seorang muslim. Maka kita wajib untuk memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap darah saudara kita semuslim. Artinya bahwa kita tidak boleh terlibat dalam urusan apapun yang berujung kepada tertumpahkannya darah saudara kita semuslim. Walaupun itu mungkin kaitannya keluarga kita yang berkelahi, atau mungkin teman dekat kita terjadi cekcok, atau mungkin saudara kita, atau mungkin bapak kita, atau mungkin anak kita, maka tidak boleh kita melibatkan diri yang berakibat kepada tertumpahkannya darah saudara kita semuslim. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dalam pesan terakhir, agar setiap orang menjaga, setiap muslim menjaga kehormatan darah. Yang kedua, menjaga kehormatan harta benda, untuk tidak boleh kemudian dizalimi siapapun dia, walaupun dia orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh berbuat zalim dengan mungkin mencuri, atau mungkin menipu, atau mungkin mencopet, atau mungkin membegal, atau yang terkait dengan harta benda saudaranya. Dia tidak boleh kemudian untuk mengambilnya atau pindah tangan kepada dirinya, bagaimanapun caranya, dengan tampak cara yang benar. Maka ini adalah sebuah pesan yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah azza wa jalla melaknat, Allah azza wa jalla melaknat, yang namanya laknat adalah diusir dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla orang yang terkutuk. Siapa dia? Orang yang merubah patok bumi, patok tanah. Dia punya tanah berbatasan dengan saudaranya, lalu kemudian dengan secara sembunyi-sembunyi patoknya dimajukan untuk kemudian mengambil tanah saudaranya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melaknat, Allah azza wa jalla melaknat orang yang memindahkan patok bumi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, man zalama, barang siapa yang berbuat zalim harta saudaranya atau tanah saudaranya satu jengkal, maka Allah Azza wa Jalla tawakahu, Allah akan mengalongkannya kelak pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka hak saudara kita semuslim harus kita jaga, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Kemudian yang terakhir terkait dengan kehormatannya, kehormatan saudara kita semuslim, jangan sampai kita mengobralnya ke sana kemari. Kita menemukan dia melakukan kesalahan dengan cara sembunyi-sembunyi, kita lihat dengan mata telanjang, maka kewajiban kita adalah menyembunyikan aib-aib saudara kita itu. Tidak boleh kita umbar ke sana kemari. Kita boleh kemudian menjelaskan, menceritakannya di saat orangnya memang terang-terangan melakukan kefasikan, melakukan dosa dan kemaksiatan. Dia sudah tidak punya rasa malu, dia sudah tidak mengindahkan larangan, dengan berani, dengan terang-terangan, baru orang tersebut la karamatalah, dia tidak punya kehormatan sedikit pun. Tetapi jikalau dia melaksanakan dosa itu dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara diam-diam, maka di saat kita melihat dan menyaksikannya, tidak boleh kita umbar, tidak boleh kita gibahi, tidak boleh kita bongkar apa yang dia rahasiakan atau sembunyikan. Ini adalah pelanggaran besar terhadap kehormatan saudara kita semuslim. Bagaimana kalau kita mengada-ngada atas dia, mengada-ngada memfitnah dia, maka ini adalah dosa lebih besar lagi, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan terkait dengan persoalan darah sekarang tidak punya harga dan tidak punya nilai. Ternyata para penyeru-penyeru yang sangat berbahaya di tengah kaum muslimin, yang sering memprovokasi, yang sering membakar, yang sering kemudian memerintahkan, ini yang sangat berbahaya. Siapa mereka? Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, innama akhafu alaikum min ummati al-a'immatal mudhillin. Yang paling aku takutkan menimpa umatku, dengannyalah terjadi huru-hara, dengannyalah terjadi pemerkosaan, dengannyalah terjadi pembunuhan, perang saudara, disebabkan karena pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Para ulama menjelaskan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu bisa dia dari kalangan pemimpin negara yang kemudian memerintahkan para pembela-pembelanya untuk menghabisi orang yang menyelisihinya. Bisa terjadi hal itu. Yang kedua, ulama, orang-orang yang sudah mengerti ilmu, dia punya kepentingan, dia punya pemikiran yang rusak, lalu kemudian menanamkan penghalalan darah saudaranya semuslim, maka jangan heran terjadinya perang saudara, terjadinya orang-orang, munculnya para pembunuh-pembunuh dari saudara kita muslimin, meledakkan masjid-masjid, membunuh aparatur negara, baik di sini ataupun di luar negeri, negara-negara muslimin. Karena itu fatwa para penyesat-penyesat di tengah umat. Rasulullah alaihi salatu wassalam memperingatkan agar jangan sampai kita menjadi tumbal para penyesat-penyesat tersebut. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian, yang aku khawatirkan menimpa kalian, al-a'immatal mudhillin, para imam-imam penyesat, orang-orang yang mengerti agama tetapi salah di dalam memahaminya, dia akan gampang dan mudah untuk menghalalkan darah saudaranya. Dia perintahkan untuk membunuh, walaupun itu adalah masih ada keturunan darah, dia tidak mempedulikan. Karena di kita adalah orang-orang kurang memahami agama, mau saja diperintahkan oleh tuan kita, oleh alim kita, oleh ulama kita. Ini kesalahan yang sangat fatal dalam pandangan agama. Bagaimanapun saudara kita semuslim, maka dia harus kita jaga darahnya, harus kita jaga hartanya, dan harus kita jaga kehormatannya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, termasuk juga dari para penyeru kesesatan yang berbahaya dalam semua ini adalah al-ubbad, ahli-ahli ibadah. Kata para ulama, dia tekun beribadah, dia jaga ibadahnya, tapi dia gampang untuk memukul, dia gampang untuk membunuh, dia gampang untuk mencela, dia gampang untuk menghantam, dia gampang. Ini semuanya adalah sangat berbahaya dalam pandangan agama. Maka oleh karena itu, seorang muslim punya kehormatan, darahnya tidak boleh kita tumpahkan, hartanya tidak boleh kita rampas dengan zalim, dan juga kehormatannya harus kita lindungi, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah agar jangan terjadi huru-hara di antara mereka, di antara umatnya, di antara muslimin, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, wa idza waqa'a fihi musayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila terjadi pembunuhan dan terjadi perang saudara, ini tidak akan dicabut kejadian itu, akan terus berlangsung sampai pada hari kiamat. Apa yang kita harus berbuat, ma'asyiral muslimin yang saya hormati? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita titipkan pada anak-anak keturunan kita? Jangan sampai maaf-maaf di belakang hari anak kita menjadi pembunuh bayaran. Maaf-maaf anak kita menjadi orang yang mengganggu harta saudaranya semuslim dan seterusnya. Pesan Rasul alaihissalatu wassalam agar kita segera untuk mencari keselamatan dan penyelamatan di dalam hidup. Dan kita tidak punya jalan keselamatan dan untuk menyelamatkan diri dan generasi yang akan datang kecuali ilmu agama. Ilmu yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seseorang sudah benar-benar mendalami Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana para sahabat Nabi di masa yang silam, maka dia akan menjadi orang yang paling menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga darah saudaranya, menjaga harta saudaranya, dan menjaga kehormatan saudaranya. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita semuanya orang yang terpanggil untuk kemudian mau menjadi orang yang selamat dan menyelamatkan generasi yang akan datang, yaitu menitipkan pesan kepada anak-anak kita agar beragama dengan benar, mengkaji dan mendalami ilmu agama. Maka sekali lagi, untuk kemudian menjawab apapun yang akan terjadi di negeri kita ini, huru-hara, pembunuhan, terjadinya hilangnya martabat dan kehormatan, bahkan terjadinya pertumpahan darah, maka tidak ada jalan keluarnya atau solusi yang tepat kecuali melalui ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan bimbingan kepada kita untuk kemudian menjadi orang yang terbaik umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Islam yang telah memberikan kesempatan dan peluang untuk duduk bersama saudara saya semuslim di sebuah majlis ilmu dan majlis tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kepada semua pengurus masjid kebaikan sebagaimana dia telah membukakan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.